Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, pasal pertama, tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah azza wa jalla dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan demikian, tauhid ada tiga macam. Jadi tauhid dibagi menjadi tiga macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid ada tiga macam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Setiap macam dari ketiga macam tauhid itu memiliki makna yang harus dijelaskan agar perbedaan antara ketiganya menjadi jelas. Jadi ada pembeda antara apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhid asma wa sifat. Untuk pembahasan yang pertama, kita mengambil tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah azza wa jalla dalam segala perbuatannya, dengan meyakini bahwa Allah sendiri yang menciptakan segala makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian disebutkan bahwasanya Allah juga pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan bahwasanya Allah adalah penguasa alam dan pengatur segala semesta alam. Allah yang mengangkat dan menurunkan, Allah yang memuliakan dan menghinakan, maha kuasa atas segala sesuatu, mengatur rotasi siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah azza wa jalla berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Ali Imran ayat 26 dan 27. Dalam beberapa ayat yang kita sebutkan tadi, ini adalah dalil tentang tauhid rububiyah. Jadi rububiyah adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam segala perbuatannya, dengan meyakini bahwa Allah sendirilah yang menciptakan makhluk-makhluknya, dan hanya Allah sendirilah yang memberi rizki bagi manusia, binatang, dan juga makhluk yang lainnya. Dan juga Allah sendirilah yang menguasai alam, yang mengatur semesta alam. Dia yang mengangkat dan menurunkan, dia yang memuliakan, menghinakan, dan maha kuasa atas segala-galanya. Dalam tiga ayat ini jelas bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah penguasa, dan tidak ada di atasnya. Dan di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla telah menafikan sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya, sebagaimana dia menafikan adanya sekutu dalam penciptaan dan pemberian rizki. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Surat Al-Luqman. Kemudian surat Al-Mulk ayat 21, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rizki jika Allah menahan rizkinya? Allah Azza wa Jalla menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Allah berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah ayat kedua. Kemudian, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hathithan wa shamsan wal qamara wan nujuma musakhkharat bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Al-A'raf ayat 54, yang artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Dan juga Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluknya di atas fitrah pengakuan terhadap rububiyahnya. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah juga mengakui keesaan rububiyahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahiman rahimakumullah, dalam tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah, jelas bahwasanya Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya semua yang Allah ciptakan, semua alam, semua semesta yang ada ini adalah Allah yang menciptakan. Sebagaimana yang pertama sekali Allah mengatakan, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah menciptakan segala sesuatu. Ini adalah satu bukti ya, bahwasanya kita sebagai manusia kadangkala kita berpikir sesuatu ada itu karena ada yang menciptakannya. Ya alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mengimani atas apa yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita tentang iman. Tapi banyak di antara kita manusia yang mereka tidak menyadari akan halnya apabila sesuatu yang ada mesti akan ada yang menciptakannya. Maka dalam tauhid rububiyah ini Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya hatta makhluk Allah yang paling, ya kalau kita sebutkan ya, makhluk Allah yang paling mulia adalah iblis. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan iblis untuk tunduk kepada Adam, iblis tidak mau. Khalaqtani minan nar ana wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Engkau menciptakan aku dari api dan kau menciptakan Adam dari tanah. Maka jin mengatakan, aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari tanah. Kita bisa membayangkan iblis adalah makhluk yang mempengaruhi manusia agar nantinya menjadi teman ia di neraka. Iblis, iblis saja yang mempengaruhi manusia mengakui akan Allah lah sebagai pencipta, khaliq. Bagaimana dengan manusia yang mempunyai apa namanya faham ateis, yang mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada? Itu pada dasarnya mereka itu mengakui. Terus kenapa mereka bisa menyimpulkan bahwasanya Tuhan tidak ada? Itu karena kesombongan mereka. Kita bisa menyebutkan bahwasanya manusia, bangsa manusia yang paling bangkang adalah Fir'aun lanatullah alaih. Ketika ia mengatakan kepada orang-orang bahwasanya aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, Rabbukumul A'la. Dia menyebutkan begitu kepada rakyatnya. Tapi ketika ia ditenggelamkan Allah di Laut Merah, dia mengakui akan keesaan Allah. Jadi pada dasarnya manusia, manusia yang paling berontak atau yang paling tidak mengakui Allah, pada dasarnya di dalam hatinya ia mengakui Allah. Karena di sini disebutkan dalam kitab ini menyatakan bahwasanya Allah menciptakan semua makhluknya, bahkan orang-orang makhluknya di atas fitrah pengakuan terhadap rububiyahnya. Jadi pada dasarnya manusia secara fitrah, semua manusia itu mengakui bahwasanya ada yang menciptakan ia. Itu entah dia nanti akan kepercayaannya kepada Yesus, kepada Brahma, kepada, tapi dia yakin bahwasanya ada yang menciptakan dia. Yang kita bahas adalah orang yang mengatakan berfaham ateis, mereka yang berfaham tidak bertuhan. Ini pun dikatakan bahwasanya mereka sendiri mengakui di dalam hati mereka bahwasanya mereka ada itu karena ada yang menciptakan. Apalagi zaman sekarang semua dilogikakan. Zaman dahulu telepon masih dalam krek-krek, ataupun sekarang telepon sudah bisa dibawa kemana-mana. Ini karena ada yang menciptakan. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan pada kita tentang tauhid rububiyahnya. Allah adalah yang melakukan semuanya. Tidak ada pembantu, tidak ada yang membantu di dalam ia berkuasa ataupun mengatur sebagai manusia. Apabila diangkat oleh manusia yang lain sebagai raja ataupun sebagai presiden, pasti ada wakil presidennya. Raja ada juru memberikan nasihatnya, tapi Allah tidak. Allah hanya satu, dan Allah jelas telah menafikan sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya. Artinya Allah sendiri mengatakan, inilah ciptaan Allah, maka perhatikanlah, perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah Azza wa Jalla. Ini dalam surat Al-Luqman memberi tahu atau meminta kepada penyembah selain Allah, kalau memang Allah, kalau memang Tuhanmu menciptakan, maka mana ciptaan Tuhanmu? Seperti kisah ketika Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan patung. Kemudian ia tanya, maka tanyakanlah, patung yang besar itu kan masih utuh. Tanya itu patung itu. Dan mereka mengatakan, apakah kamu bodoh, katanya. Sebenarnya dia membodohkan dirinya sendiri. Dia bilang ke Nabi Ibrahim, apakah kamu bodoh? Dia kan patung, katanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lah kalau patung kenapa kamu sembah? Ini pada dasarnya di dalam hati semua manusia, baik dia beragama Islam ataupun yang non-Islam. Kita lihat di dunia ini agama begitu banyak ya. Di Indonesia aja, Masya Allah, agama ada Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Gadoloco, Konghucu, Gadul-Gandul, gak tahu, pokoknya paham Masya Allah, banyak sekali. Dan mereka semua dalam tauhid rububiyah, mereka jelas tahu bahwasanya ada pencipta, ada pencipta yang menciptakan mereka. Mereka tidak pernah mengatakan saya ada sendiri, tidak. Mereka sudah sadar dan yakin secara fitrah manusia bahwasanya mereka sadar bahwasanya ada Tuhan atau ada Rabb yang menciptakan mereka. Maka dalam hal ini Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluk yang di atas fitrah, ya, pengakuan terhadap rububiyahnya. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah juga mengakui keesaan Allah, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 86-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Yang artinya, katakanlah siapakah yang empunya langit, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar. Maka akan mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Jadi jenis tauhid ini diakui semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya, bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya. Sebagaimana perkataan Rasulullah yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Dalam surat Ibrahim ayat 10, rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Adapun orang yang paling dikenal pengingkarannya adalah Fir'aun. Namun di hatinya masih tetap meyakini bahwasanya Allah adalah penciptanya. Sebagaimana perkataan Musa alaihi salam kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Yang artinya, Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu wahai Fir'aun seorang yang akan binasa. Surat Al-Isra ayat 102. Ia juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Surat An-Naml ayat 14. Begitu pula orang-orang yang mengingkarinya di zaman ini, seperti orang komunis, mereka hanya menampakkan keingkaran karena kesombongannya. Akan tetapi pada hakikatnya, secara diam-diam batin mereka meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun yang ada tanpa penciptanya, dan tidak ada satu benda pun kecuali ada yang membuatnya, dan tidak ada pengaruh apapun kecuali pasti ada yang mempengaruhinya. Firman Allah Azza wa Jalla, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Surat At-Tur ayat 35-36 yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Perhatikanlah alam semesta ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, dengan segala bagian-bagiannya. Anda pasti mendapati semua itu menunjukkan kepada pembuat atau pencipta dan pemiliknya. Maka mengingkari dalam akal dan hati terhadap pencipta semua itu sama halnya mengingkari ilmu itu sendiri dan mencampakkannya, keduanya tidak berbeda. Adapun pengingkaran adanya Tuhan oleh orang-orang komunis saat ini hanyalah karena kesombongan dan penolakan terhadap hasil renungan dan pemikiran akal sehat. Siapa yang seperti ini sifatnya, maka dia telah membuang akalnya dan mengajak orang lain untuk menertawakan dirinya. Ini adalah penggalan daripada pertama tauhid pertama, yaitu tauhid rububiyah. Kita bisa melihat dari semua ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang telah saya bacakan tadi, semua menunjukkan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk-makhluknya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki, bahkan binatang melata, nyamuk yang selalu itu Allah bagi rizki, yang mungkin hidup hanya berapa hari, Allah lah yang memberi rizkinya. Kemudian Allah yang juga memutar malam menjadi siang, siang ke malam, orang mati menjadi hidup, hidup dan mati. Itu coba apa orang mati jadi hidup, yaitu bayi yang dilahirkan. Dan hidup mati ya seperti orang yang mati biasa, itu Allah, Allah yang melakukannya. Dulu ketika Fir'aun ditanya, ketika Nabi Musa mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan, kemudian Fir'aun pun mendatangkan dua orang tawanan, satu dibunuh, satu dihidupkan. Dan dia katakan, ini saya bisa membunuh dan bisa menghidupkan, membiarkan hidup maksudnya. Inilah yang jelas intinya dalam tauhid rububiyah, adalah semua manusia sudah ada fitrahnya kalau mereka adalah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Baik itu dia mengakui ataupun tidak, mereka yakin bahwasanya mereka ada itu karena ada yang menciptakan. Kalaupun mereka itu tidak mengakui, itu satu karena kesombongan mereka, yang kedua karena kebodohan mereka. Mereka lebih mengutamakan, seperti yang saya ucapkan dari pertama-tama kita itu, mereka lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Berapa banyak sekarang manusia yang kadangkala, yaitu na'udzubillah min dzalik, ketika ia sudah beriman kepada Allah, kemudian ia berpaling kepada daripada Allah karena sesuatu yang kadang-kadang hal yang tidak masuk akal. Kita membicarakan pada hal-hal yang terjadi baru-baru ini. Ya, salah satunya seorang profesor, orang yang tentang si Dimas, penggandaan uang. Ya. Ada yang profesor, masya Allah, ya. Al-Ustaz. Dalam bahasa Arab, profesor itu Al-Ustaz, bapak-bapak. Jadi kalau di Arab itu Al-Ustad Ad-Duktur, itu berarti Profesor Doktor. Al-Ustad Ad-Dukturah. Ini kan seorang Profesor Doktor meyakini, nah ini meyakini ini, ketika dia bisa menggandakan uang, wah ini pilihan Tuhan ini. Nah, ini pilihan Tuhan. Berarti dia terbodohi oleh pikirannya sendiri, oleh akalnya sendiri. Kenapa kita demikian? Satu Rasulullah yang jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita selalu menjaga hati. Seperti yang sudah tertera di dalam kitab Minhajul Muslim Syekh Jabir Al-Jazairi, kemarin hari beberapa minggu yang lalu saya mengajarkan pagi di sini tentang bagaimana kiat kita menjaga agar jiwa kita menjadi jiwa yang benar. Yang pertama jelas kiatnya adalah kita harus selalu bertaubat pada Allah. Karena kita tidak tahu Dikala sekarang kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada Allah Azza wa Jal dengan semua penciptaannya, semua rizkinya, semua pengaturannya. Allah yang menghinakan, Allah yang memuliakan, Allah yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Kita sekarang mengimaninya. Kita tidak tahu. Besok mungkin sudah lain cerita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Syekh Jabir Az-Zazari dalam kitab Minhajul Muslim, beliau memberi penjelasan secara detail bagaimana kita menjaga agar jiwa kita tetap bersih. Sebagaimana tertera dalam surat Asy-Syams, Qad aflaha man zakkaha, sungguh mulia, sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwanya. Yang pertama kiatnya Syekh Jabir mengatakan at-taubat. Kita harus selalu bertaubat ya akhi. Kita harus selalu bertaubat, terutama di dalam zaman yang sekarang ini. Kalian bisa melihat, na'udzubillah min dzalik, astaghfirullah. Kadang saya berusaha, kita di jalan sudah naik kendaraan, entah naik motor, sepeda, pit ataupun naik mobil. Kita melihat hal-hal yang kadang-kadang seharusnya kita tidak boleh melihatnya, tapi terlihat. Apakah kalau di depan kita terus kita merem, ini nubu apa-apa nanti kita? Orang yang seharusnya berpakaian gak berpakaian, atau mungkin orang yang berpakaian tapi kayak tidak berpakaian, yang menggunakan afan ngapunten legging yang keterlaluan, legging yang mungkin itu sih mungkin ya masih, tetapi ya sama saja sebetulnya, cuman kadang-kadang ada lebih nemen, lebih nemen. Kalau bahasa Jawa Timur no woman pak, nemen itu maksudnya wis melepet. Nah ini kalau dalam bahasa para ustadz itu mengatakan mereka bukan menutupi aurat tapi membungkus aurat. Kita tahu bedanya lemper kan pak, lemper kan ting pecotot nggih, itu karena dibungkus pak. Tak kalau dia ditutupi, itu lemper di dalam piring ditutupi, jadi nggak kelihatan kalau dalamnya lemper. Nah ini mereka membungkus aurat bukan menutup aurat. Kita ketika melihat ya na'udzubillah min dzalik, mari kita introspeksi diri. Kita harus selalu bertobat. Mungkin kita sudah berusaha untuk tidak begitu dan begini, mungkin anak kita, cucu kita. Mari kita benahi dari sekarang. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkanlah jiwa kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Inilah saatnya kita, ya kita tidak menginginkan perubahan yang signifikan yang blek ya, seperti membalik tangan, tidak. Semua itu step by step, berjalan sesuai dengan keadaan. Kita mengajak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita agar perbaikilah pakaian. Karena na'udzubillah, saya pribadi saya punya anak dua putri, dua putra. Saya melihat begitu saya selalu beristighfar. Semoga Allah menjadikan anak-anakku menjadi anak yang saleh-salehah. Karena mereka adalah aset saya. Maka dalam menjaga itu, yang pertama kita perlu taubat, nastaghfirullah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah engkau pada Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku bertobat pada Allah minimal 100 kali dalam sehari. Kita bisa membayangkan pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang sudah dijamin masuk surga, makhluk yang sudah dijamin diampuni dosanya yang ia lakukan ataupun yang belum ia lakukan, tapi masih melakukan istighfar mit marrah, 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita pak? Sudah istighfar pak 100 kali hari ini? Sudahkah kita beristighfar 100 kali hari ini? Kita yang sudah jauh daripada kenabian, jauh daripada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan dari ulama-ulama yang terdahulu, atau kita menyebutnya ulama salaf, sudah jauh. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya di jalan, di bangcu, mandek, kiwa tengen itu sudah, kalau enggak istighfar, enggak tahu pak itu. Banyak yang akan menjadi hal-hal yang menjadikan kita harus. Makanya ketika dalam khutbah Jumat saya yang 4 minggu yang lalu kalau salah di sini, saya menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, bima maknahu, yang artinya tidaklah menimpa seorang muslim daripada rasa sakit, rasa gelisah, rasa gundah, rasa sumpek, hatta syaukatu yasyakuha, sampai duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, Pak. Maka kalau kita di jalan, perbanyaklah istighfar. Kadang-kadang dikit, mungkin ya kita manusia kan, Pak, biasa istighfar, tahu-tahu di jalan gitu, eling apa, ingat apa gitu, terus lali, lagi eling lagi, berapa menit kemudian ingat lagi, istighfar lagi. Dan itu harus jelas bahwasanya ketika kita bertobat, Allah akan mengampuni kita. Ada beberapa riwayat mengatakan berapa banyak manusia yang ketika ia menerima kitabnya, menerima kitab dari Allah, kitab amalannya, karena kita hidup di dunia adalah, kita masih dalam ujian, seperti halnya kita kuliah begitu, kita masih dalam ujian ini, sampai mati kita masih dalam kondisi ujian. Hasilnya kapan? Ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah, Allah akan memberitahukan, nih rapotmu. Di situ kita harus selalu, kata salah satu riwayat bima ma'nahu yang mengatakan bahwasanya para makhluk Allah, manusia, ingin menerima kitabnya dan di dalamnya tertulis banyak istighfar di dalamnya. Karena begitu pentingnya istighfar dalam hidup kita. Kita manusia yang mana selalu, saya bilang selalu karena memang sangat sering sekali kita melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka ketika Allah memberikan kita sesuatu yang menyakitkan kita, maka Allah akan menghapuskan kita. Karena kita tidak tahu berapa banyak dosa yang kita kumpulkan, berapa banyak amal soleh kita yang kita amalkan, kita tidak tahu. Maka apabila di antara kita tertimpa masalah atau tertimpa musibah, maka bersyukurlah, Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Ingat, Allah yang tahu berapa banyak dosa kita. Bisa jadi Allah ketika memberikan ujian pada kita, Allah tahu bahwasanya dosa kita sudah melebihi batas. Kalaupun kita hidup 100 tahun beribadah kepada Allah, tidak akan mampu menghapuskan dosa itu. Allah bantu dengan apa? Mendatangkan ujian kepadanya. Baik berupa kecelakaan, kematian, anak, istri, suami, saudara, orang tua, termasuk musibah. Dan itu perlu kita syukuri. Jangan sampai kita, kenapa ya Allah, kenapa kau membenciku? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda abdi dhanni bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku padaku, kata Allah. Maka kalau kita mendapatkan apapun, berterima kasihlah pada Allah, karena Allah sedang menguji dan menghapus dosa-dosa kita. Dan bersyukur adalah satu kewajiban bagi kita, karena Allah sendiri mengatakan, la in syakartum la azidanakum, nek kowe syukur tak tambahi nikmatku. Kita lanjutkan dalam kitab tadi Minhajul Muslim, kiat yang pertama adalah beristighfar. Maka kita harus selalu banyak istighfar. Jalan dari rumah ke masjid beristighfarlah. Keluar masjid sampai rumah beristighfarlah. Ke kuliah naik motor beristighfarlah. Pergi kerja beristighfarlah. Tidak mengerjakan apa-apa, istighfar. Hidup jenengan akan sekali. Saya pribadi mengalami hal ini, dan dulu ketika saya mengerti istighfar, sebenarnya dari sekolah juga saya sudah mengerti waktu aliyah, tetapi ketika difahamkan, dulu saya tidak tahu ya, pas waktu itu saya ada teman satu kamar di waktu di Mesir, saya diajak ngaji ke masjid. Setelah ngaji kemudian ada beberapa poin yang begitu Masya Allah memukau sekali. Ada kalau tidak salah jamaah tabligh ya, di situ menjelaskan tentang betapa pentingnya istighfar. Yang kedua, yang saya tangkap ini, kayaknya ada tiga, tapi saya tangkap dua. Yang kedua adalah ikramul muslimin, memuliakan seorang muslim, memuliakan seorang muslim. Kita sering sekarang melihat orang muslim dihina oleh orang muslim yang lainnya. Padahal jelas, kalau kita memuliakan orang muslim, kita akan dimuliakan Allah. baik di dunia ataupun di akhirat. Sekarang kita sudah, mereka mungkin orang-orang yang non muslim sudah tahu bagaimana cara menghancurkan kita orang Islam. Kalau mereka, karena mereka jelas dengan 1000 meriam pun mereka enggak akan bisa mengalahkan Islam. Tapi dengan mengadu domba mereka, membenturkan satu dengan yang lainnya, itu adalah cara mereka. Itu sudah dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris tahun 1807 kalau tidak salah saya membaca. 100 miriam pun kalian tidak bisa mengalahkan umat Islam selama Al-Quran dan Sunnah tertancap di dada mereka, katanya. Selama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah As-Sahiha tertancap di dada kita, ribuan meriam tidak akan bisa mengalahkan kita. Maka mereka sudah merancang ini sejak tahun 1800-an, Pak, dengan memberikan sajian-sajian, musik-musik, tontonan-tontonan yang melalaikan kita. Ketika musik sudah masuk, sudah dicintai oleh syababina, oleh pemuda-pemuda kita, mereka akan melupakan Al-Quran. Ketika musik sudah dimasukkan di hati, dan kita tahu bahwasanya musik adalah, bahasa kasarnya adalah Al-Qur'annya syaitan, musik adalah kitabnya syaitan, ketika musik sudah masuk, maka syababina akan sudah melupakan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an saja dilupakan, bagaimana dengan sunnah Rasulullah? Jelas. Maka para ulama terdahulu menjelaskan, apabila ada di antara mereka yang ingin bertanya, ya Syekh, saya ingin mencari menantu, apa kriterianya? Carilah mereka yang takut pada Allah. Carilah mereka yang takut pada Allah. Karena apa? Karena logikanya, kalau mereka tidak takut sama Allah, bagaimana dengan manusia? Wong sama Allah yang menciptakan dia saja dia tidak takut, bagaimana dengan istrinya? Pasti bias dia akan membohongi. Wong sama Allah saja diremehkan, apalagi sama manusia. Nah, itu adalah salah satu manusia. Nah, saya diajarkan di dalam waktu itu cara beristighfar, dan subhanallah, saya 10 tahun di Mesir belajar di Al-Azhar, ya ngalor ngidul, 10 tahun mungkin sudah doktor ya, tapi di Mesir itu S2 itu minimal 6 tahun, tamhidinya 2 tahun, kemudian nulisnya 4 tahun, bisa 6 tahun, bahkan adik-adik kelas saya yang sekarang, yang dulu S2 sampai sekarang belum selesai tesisnya, karena memang susah di Al-Azhar. Ya, itu saya 10 tahun dan saya berbekal istighfar. Orang tua saya hanya tukang kayu, dan bapak saya alhamdulillah ketika saya tanya, Pak, kenapa bapak menyukalkan saya ke Mesir, bapak saya mengatakan, ya paling tidak, kata bapak, aku ra pengen kowe dadi kiai apa dadi ustaz orah, katanya. Wening ngerti ilmu agama, kalau ngerti ilmu agama, kalau bermanfaat untuk yang lain, alhamdulillah. Ning ora, minimal buat anak istrimu, gua anak bojomu. Saya mendengar jawaban bapak saya itu adem saya. Artinya bapak saya tidak meminta hal-hal yang lebih daripada itu. Dan benar, saya alhamdulillah mengambil jurusan hadis, dan kemudian alhamdulillah sedikit bermanfaat, karena kita saling membagi. Kita kembali kepada minhajul muslim. Yang pertama adalah kiatnya tadi, bertaubat pada Allah, beristighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua kiatnya adalah al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Coba kalau kita logikan aja lah, seorang pembantu ya disuruh, Mbak, tolong sapu depan rumah gitu, pasti dia akan menyapu dengan, kita awasi loh itu, kita lihat gitu, pendelengi si Mbak E, pasti dia nyapu resik, resik-resik, mungkin lebih daripada itu. Karena apa? Karena kita awasi. Maka saya bilang, kalau kita punya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Azza wa Jal, maka kita akan melakukan hal yang benar. Kita akan selalu menjaga agar jiwa kita selalu bersih. Copet, maling, wi kalau ning duwe rasa muraqabah ras do nyopet, munggah bis kiwa tengen aman, siap nyopet dieling, Allah melihatnya enggak sedo nyopet. tapi mereka enggak punya sifat merkoba. Jadi masuk ya seketok orang nawong mak seleb nyopet. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi diri. Kita manusia, kita manusia. Dan Rasulullah mengatakan kullu ibn Adam khata', seluruh anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Kita introspeksi apapun yang terjadi pada kita. Jangan mencari kucing hitam. Jangan mencari kucing hitam atau orang yang disalahkan. Ketika ada sesuatu terjadi pada kita, ingat sebagaimana para sahabat. Salah satu cerita, ada salah satu sahabat saudagar madu. Suatu hari di salah satu drum madunya, dari 700 tong drum madu itu, ada tikus matinya satu. Diambil oleh pegawainya, ditunjukkan pada sahabatnya, selesai. Ditanya, drum yang mana satu? Si pembantunya lupa. Si pembantunya lupa, drum yang mana tadi yang ada tikus matinya? Apa yang dilakukan sahabat itu? Bayangkan 700 drum madu dibuang semuanya. Di kali itu sampai kali itu kali madu jadinya. Dan sepasang yang lain bertanya, kenapa kau melakukan itu? Simple saja jawabannya. Ini adalah balasan Allah kepada saya atas 40 tahun yang lalu saya telah ngatain seseorang. Jadi dia ngatain, ya bahasa yang saya ini gembel. Orang enggak punya, weh gembel, rak lambinan, dan dia baju. Dia tidak pakai baju dan dia bilang, wahai gembel, kamu enggak rak lambinan. Dia merasa bahwasanya itulah azab Allah atas perkataan dia kepada gembel yang ia katakan 40 tahun yang lalu. Ini namanya muhasabah, introspeksi, Pak. Jangan ketika anaknya nakal langsung, "Bu, ini mesti ibune iki." Biasanya loh niki, tapi enggak selalunya nggih, Pak. Maka seharusnya ketika anak kita nakal gitu, eling, Pak. Mesti jenengan biyen yo nakal. Biasane loh gitu. Lah wong anak kan ya anake wong loro. Anake bapak ya anake ibuke. Jadi ini gak niru mbokne ya niru bapakne. Bisa sih niru dua-duanya. Mungkin nakal karo-karone. Kan gitu. Jadi kita harus selalu berintrospeksi. Kalau kita bisa introspeksi diri, insyaallah Allah akan selalu menjaga kita. Karena kita tidak gampang mencari kambing hitam atau orang yang disalahkan. Kemudian yang keempat adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan semua hal. Ketika kita beristighfar ya, bertobat, itu perlu mujahadah. Tobat itu enggak gampang loh. Maksud saya enggak gampang itu dalam artian kita tuh untuk istiqomahnya itu soto angel. Maka kita perlu bersungguh-sungguh mujahadah. Kemudian merasa diawasi oleh Allah juga perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh. Kalau ndak ya paling rong dino telung dino mari ngono balik meneh. Nah, itu perlu mujahadah. Kemudian muhasabah intinya itu. Ketika kita introspeksi diri, ya selabu rapopo, anak kita nakal ya, bismillah kita doakan saja. Karena jelas Rasulullah mengatakan ada tiga doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah. Ad-du'a madlum, orang yang didolimi. Ad-du'a safar, orang yang bepergian. Dan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Ingat, kita masih punya voucher bapak-bapak, yang bapak-bapak yang masih muda-muda ya, perlu diingat saja kalau nanti sudah punya anak. Kita punya voucher. Voucher kita adalah jika kita berdoa kepada Allah untuk anak kita, Allah akan mengabulkannya insyaallah. Kemudian yang keempat, mujahadah ini adalah meliputi untuk semuanya. Kita bersungguh-sungguh. Biasanya disebutkan dalam Minhajul Muslim di kiat yang keempat bersungguh-sungguh adalah sesungguhnya musuh manusia itu sebetulnya bukan iblis, bukan setan, tapi hawa nafsu kita sendiri. Maka di situ ada sabar. Sabar itu ada dua, sabar yang kita sabar untuk melakukan semua perintah-perintah Allah dan sabar untuk meninggalkan semua larang-larang Allah. Dan disitulah empat kiat di dalam Minhajul Muslim disebutkan agar kita menjadi yang disebutkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwanya. Jadi dalam kaitannya dengan tauhid rububiyah inilah jelas bahwasanya kita sebagai manusia kita harus selalu mengakui bahwasanya hanya Allah sajalah yang melakukan semua hal yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Dan juga kita jangan sampai mempunyai pikiran bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai pembantu yaitu malaikat. Tidak. Malaikat adalah makhluk Allah. Mereka tunduk. Mereka adalah makhluk yang maksum, tidak pernah membantah. Nah, itulah salah satu kiat agar kita bisa menjadi orang yang selalu membenarkan apa yang didatang daripada kebenaran, dan juga kita juga selalu meminta, ya, selalu dalam halaqah kita menegaskan bahwasanya jangan lupa kita dalam sujud kita berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan Islam, kemudian mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan juga kita berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, pancangkanlah hati kami pada agamamu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.